Kolose pasala 4. Kamu to puang, lamaruru kamu lako kanami. Danggi mi pasilenan ni, ingaran ni kumua, teda na kamu manda, tola dipekapuangi, apa den toda puang mi jauh suruga. Danggi mi pajai masambajang lako puang Allah Ta'ala, na yake masambajang kamu, mangkuru sumanga to kamu. Pasambajangan kan, annabenkan waktu puang Allah Ta'ala, pangkesenan akakana, tojo lona tanganesen patau, to napugok mo almase, na yamo rajo ku ditarungku. Pasambajangan na, ang kukulem pangkesenan ni, annapahang itau, nasaba yamo rajamanku. Lamatya kamu, kesola kamu totang turu puang, na lamipake to watu diben kamu, pangkesenan ni to kariban na almase, umbombo mini. Ya amimang kada, lana pumasan nang toto sadingi. Mebalimelo kamu kedeni taong kutanay kamu. Sinin na to apa jajila ko kaleku. Lana pawan kamu padanta ato matapa tikitus. To tapa kamoja. Yato tikikus sang pangjamanku. To tatam pangjaman puang Allah Ta'ala. Kusuai male mati. Lampawan ngasan kamu kumua matumba-tumba unakan anna pakatana kamu. Yato padanta ato matapa Onesimus lamaletoda mati. To Kolose, to tata matapa na kipakamoja tongan. Ya morajo soladuay, lampauan kamu kumua, matumba-tumba unakan. Salang na mati Aristarkus, to kusolan ditarungku. Salang na toda Markus, sampupisen na Barnabas. Susi to kuki jolo, lami terima melo kemale mati. Salang na mati Yesua, toko disangatoda Justus. Ya mandara te tau solatallu jomaito Yahudi. To matappa malako puang, kusolan pangjaman puang Allah Ta'ala. Na yamo rampa masumanga na, salang na Epafras mati. Mesa to Kolose, pangjamana puang Isa Almase. Teda na pajaim pelodwangan kamu solangasan. Dikua ami sama watang-watang namo, susi mesa to masaranian. Ami tuling turui to pakeloran na puang Allah Ta'ala. Mangka kuku kita, liwa matongan-tongan pangjaman kamu, solat to Laodikia, nato Hierapolis. Padanta to matapa dottoro Lukas, to tapa kamoja, ikiring salang na mati. Susitoda Demas, para tuankan salangki lako to matapa jokota Laodikia. Salangki lako nimfa, sola jamaa, to sirempun jobolana. Ya memang kambace tesuraku, lami bentode jamaah Jokota Laodikia na bacay. Susito to suraku lako to Laodikia, lami baca toi ke nakiringan kamu. Pawan ni Arhipus anna jamamelo jamanna to napaparakanan ni puang Allah Ta'ala. Salangku Paulus, aku nuki ite pasalang. Danggi mi kalupai, kumualan nuna pa pang tarungkuan. Denau pa nabarakai kamu puang Allah Ta'ala. Pada mojolo to, salangki mati, Paulus.